terlintas di dalam bayangku saat pertama kali ku jumpa denganmu. Ketika itu kau masih lugu dan kita pun masih lucu-lucu. Tiada kuduga berjumpa lagi. Sekarang ini sekali kau nampak cantik sekali, lain dulu waktu kita masih kecil. Yang tepat untuk menentukan.